Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin barakallahu fikum, pada malam ini kita masih membahas dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu babus siddiq, bab tentang kejujuran. Dan kita sudah sampai pada hadis yang keempat. Iya. Dan sudah sebagian kita baca penjelasan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Namun sebelum kita bacakan penjelasan beliau, nah, siapa yang mau menghafal hadis yang belum? Siapa yang belum? Ya? Siapa yang mau menghafal hadis yang keempat? Siapa yang mau hafal hadis yang keempat? Sudah? Ya. Sakit. Apa ini? Fadal? Sudah belum? Sudah belum, Fadal? Belum. Habis lebaran, liburan. Insya Allah. Ya? Insya. Habis ya? Soalnya ini liburan nanti. Panjang. Seminggu. Kita? Imroja'ah di rumah. Alhamdulillah, hadis yang keempat sudah selesai. Maaf. Antum sudah bisa menghafal. Maka kita akan lanjutkan. Penjelasannya sudah rampung belum? Sudah. Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'adzin. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, di dalam hadis ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hakikat orang yang berjuang di jalan Allah, yaitu man qatala litakuna kalimatullah yal ulia fa huwa fi sabilillah. Siapa saja yang berperang di jalan Allah agar supaya kalimatullah itu tinggi, maka dialah yang disebut mujahid fi sabilillah. Ini hadis muttafaq alaih dari Abi Musa Al-Asy'ari. Sehingga dari hadis ini kata Syekh, faman qatala li hadhil kalimah, siapa yang berperang di jalan Allah, memerangi musuh-musuh Allah, tapi niatnya untuk mengangkat kalimatullah, tauhid, apa balasan yang Allah Ta'ala siapkan? Balasannya yang pertama, in kutilta fa anta syahid, jika engkau terbunuh di saat berperang melawan musuh-musuh Allah, fa anta syahid, maka yang pertama balasan yang Allah siapkan adalah mati syahid, mati yang sangat istimewa, mati yang ini merupakan kedudukan sangat tinggi di sisi Allah para syuhada. Yang kedua, wa in ghanimta fa anta sa'id, jika engkau menang melawan musuh, fa anta sa'id, maka engkau orang yang bahagia. Jadi ada dua keadaan, kalaupun mati, matinya masuk surga. Enak kah? Kalaupun mati, matinya tidak kemudian sengsara, tapi dimasukkan jannah. Yang kedua, kalaupun menang, tidak mati, maka Anda sa'id, bahagia, dapat pahala. Pahala yang sangat besar, karena telah mengorbankan apa yang dimiliki untuk mengangkat Islam. Hal ini bisa dilihat di dalam Al-Quran. Surat At-Taubah ayat 52. Dua keberuntungan tadi ada disebutkan di dalam surat At-Taubah 52. Allah Ta'ala berfirman, Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain. Allah Ta'ala berfirman, Qul hal tarabbasuna bina, katakan wahai Muhammad, tidaklah kalian menunggu kepada kami illa ihdal husnayain, kecuali mendapatkan dua kebaikan. Apakah dua kebaikan itu? Kata Allah Ta'ala di sini, dua kebaikan adalah imma syahadah, mati syahid, atau az-zufru wan nasru, menang. Zufr, menang. Ya, bisa mengalahkan musuh atau menang. Ya. Wa nahnu natarabbasu bikum ayyusibakumullahu bi'adabin min indihi aw bi'aidina. Dan kami menunggu kepada kalian wahai orang-orang musyrikin, ayyusibakumullahu bi'adabin min indihi, Allah akan timpakan kepada kalian azab dari sisinya. Karena kalau orang itu memusuhi Allah, Allah sendiri yang akan melawan. Man ada li waliyan faqad adantuhu bil harb, siapa yang mengumumkan peperangan terhadap kekasihku, aku mengumumkan peperangan dengannya. Jadi orang yang memusuhi Allah atau orang yang memusuhi orang yang mencintai Allah, Allah sendiri akan menghadapi. Maka kata Allah Ta'ala di sini, Allah timpakan kepada kalian azab dari sisinya, au bi aidina, atau azab dari sisi kami. Yakni maksudnya kekalahan akan didapatkan oleh orang musyrikin seperti di saat perang Badar. Dari surat At-Taubah 52 ini Allah Ta'ala menyebutkan ada dua bagian penting yang Allah janjikan untuk orang yang mau berjuang di jalan Allah. Imma ayyu ay annallaha yu'adzibakum. Yang pertama, Allah akan menyiksa mereka orang yang cantik penting. Yang mencari untuk orang berbuat di jalan Allah. Imma ayyu ay annallaha yu'adzibakum. yang pertama Allah akan batik menyiksa mereka. Orang yang penting dan jadikan untuk orang yang mau berjuang di jalan Allah. Imma ayu ayu annallaha yu'adzibakum. Yang pertama Allah akan menyiksa mereka. Orang yang penting. Yang mencari untuk orang berbuat di jalan Allah. Imma ayu ayu annallaha yu'adzibakum. Yang pertama Allah akan batik menyiksa mereka. Orang yang penting. Dan jadikan untuk orang yang mau berjuang di jalan Allah. Imma ayu ayu annallaha yu'adzibakum. Yang pertama Allah akan menyiksa mereka. Orang yang penting. Ya jadikan untuk orang yang berjuang di jalan Allah. Imma ayu ayu annallaha yu'adzibakum. Yang pertama, apakah Allah menyiksa mereka? Orang yang penting. Yang jadikan untuk orang umum yang diberan dua hijab Allah. Ima ayyuna ayyuna ayyuna ayyuna ayyuna. Yang pertama, apakah Allah akan meriksa orang yang penting? Orang yang penting. Yang jadikan untuk orang umum yang diberan dua hijab Allah. Ayyuna ayyuna ayyuna ayyuna ayyuna. Yang pertama, Pakarta menyiksa Allah merangka siksa orang yang penting. Orang yang penting. Dan itu dikerangkan untuk di orang yang beri dua hijrah Allah. Iman Allah ayyuban Allah ayyuzikut. Yang pertama, pakarta menyiksa Allah akan siksa orang yang penting. Orang yang penting. Untuk entrang di kemukaan di undang Allah yang bersiapa dua hijrah Allah. Iman Allah ayyuban Allah ayyuzikut. Yang pertama, apakah menyiksa mereka Allah akan menyiksa mereka. Ya orang yang telah bentuk orang yang semuji kejutanggaran Allah. Orim yang subri dua jelai Allah. Iman Allah ayu ayiban Allah ayu zikut. Yang pertama, apakah menyiksa mereka Allah akan menyiksa mereka. Orang yang telah bentuk orang yang semuji kejutanggaran Allah. Orim bersiapa dua jelai Allah. Iman Allah ayu ayiban Allah ayu zikut. Yang pertama, apakah menyiksa mereka Allah akan menyiksa mereka. Ya orang yang telah bentuk orang yang semuji kejutanggaran Allah. Orim yang subri dua jelai Allah. Iman Allah ayu ayiban Allah ayu zikut. Yang pertama, apakah menyiksa mereka Allah akan menyiksa mereka. Orang yang telah bentuk orang yang semuji kejutanggaran Allah. Orang yang bersiapa dua jelai Allah. Iman Allah ayu ayiban Allah ayu zikut. Yang pertama, pakarta menyiksa Allah merangka siksa orang yang penting. Orang yang penting. Dan untuk dikerang kemukaan untang di orang yang beri masyarakat dua ijal Allah. Allah ma'adzibam yu ayu'an Allah yu'adzikut. Yang pertama, yang pertama, menyiksa Allah akan meriksa orang yang penting. Orang yang penting. Dan jika tu perangkat mengundur orang di jalan Allah, lima ayat dua di jalan Allah ibadatiu ayat ayat Allah dikut. Yang pertama, apakah Allah yang menyiksa mereka? Orang yang penting. Dan jika tu orang mengundur yang di jalan Allah, lima ayat dua di jalan Allah ibadatiu ayat ayat Allah dikut. Yang pertama, Allah akan menyiksa mereka. Orang yang penting. Yang jadik pasangka tu orang orang yang cuburang di tanah. Aim si asna dua hajar Allah. Ibadatmu ayu ayatanku. Yang pertama Allah akan batik menyiksa mereka. Orang yang penting. Dan jadik pasangkan untuk orang yang mau berjuang di tanah. Aim asna dua hajar Allah. Ibadatmu ayu ayatanku. Yang pertama akan siksa menyiksa mereka orang yang orang yang penting dan jadinya katlah untuk orang bermuktamar dan Allah imnau sholat dua bagian Allah imayu adiyuku ayat Allah. Yang pertama Allah yang pertama siksa pakai menyiksa mereka orang yang penting dan jadik ya kan untuk orang yang tu berang mengajang dua Allah naim mahasal tiba dua izin Allah ayu aku ayu ayat Allah. Yang pertama Allah akan yang pertama tak pakai menyiksa orang mereka pen orang yang penting jika ya, orang yang berdoa terang mengenai juang di tanah Allah Rahim al-Sibat dua hijab Allah yu'idim ayu'ay an-Allah yang pertama Allah akan siksa yang pertama apakah menyerahkan mereka dan jika tingkat ya, orang yang berdoa terang mengenai di tanah Allah Rahim al-Sibat dua hijab Allah yu'idim ayu'ay an-Allah Allah akan siksa yang pertama pada orang yang sahabat mereka dan jika tekan untuk orang yang berpastan untuk orang yang berjalan dengan Allah tiba-tiba dua jadi Allah Allah akan siksa baik yang pertama orang yang menyimpan sahabat mereka dan jika orang yang tekan untuk orang yang berpastan untuk orang yang berjalan dengan Allah tiba-tiba dua jadi Allah ayatan Allah akan siksa baik yang pertama orang yang akan menyiksa mereka jika untuk orang yang kuburnya ayatu terang nama Allah yang diberan Allah ayat dua kujar Allah ayatan Allah akan siksa baik yang pertama yang akan menyiksa mereka jika orang yang kubur ya ayatu itu orang yang kubur diberan Allah ayat dua kujar Allah ya ayatu an itu orang yang berjibang di tanah Allah bima yusdi aku dua hijab Allah imma ya ardayu ayatan Allah iksa baik orang yang buat anda dan apa pendapatan menyensa mereka kat orang yang tebring ya ayatu an itu orang yang berjibang di tanah Allah imma yusdi dua hijab Allah imma ardayu ayatan Allah baik orang yang pada anjian pendapat menyiksa mereka kat orang yang kubur ya ayatu an itu orang yang berjibang di tanah Allah bima yusdi aku dua hijab Allah imma ya ardayu ayatan Allah iksa baik orang yang pada anjian pendapat menyiksa mereka kat orang yang kubur ya ayatu an itu orang yang berjibang di tanah Allah imma yusdi aku dua hijab Allah imradaqiyu ayatan aniksullah baik orang yang berlawan patian adalah pertama paten menyiksa mereka untuk orang yang berteking ayatu aniksullah tohato orang ibang murtad di tanah ayu dim kurs dua hijab Allah yang pertama Allah dan aniksullah baik orang